Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya pada pelajaran yang baru dari jilid yang ketiga ini. Ad-darsu al-hadiyah asyara. Ad-darsul hadiyah asyara. Pelajaran yang ke-11. Ya. Qala al-mudarris, berkata sang guru, At-tullabu qaliluna. Ya. Pelajar-pelajar itu sedikit. Ya, pelajar atau mahasiswa atau siswa ya. Jadi mahasiswanya sedikit, pelajarnya sedikit. Ya, dalam jumlah yang banyak ada beberapa, tapi relatif sedikit. Ya, tidak banyak sekali, tapi beberapa. Ya, mungkin 3, 4 atau beberapa atau belasan ya, sudah termasuk jamak. Hanya saja jumlahnya sedikit. Ya, sehingga di sini digunakan bentuk jamak. Al-tullabu qaliluna. Ya. Ainal akharuna. Aina al-akharuna, di mana yang lain, al-akharun, ya, orang-orang yang lain, ya, kalau diartikan secara lafaz ya, al-akharun, ya, orang-orang yang lain. Di mana yang lainnya, yang dimaksud ya pelajar atau mahasiswa yang lainnya, qala aliyun, Ali berkata menjawab, Umaru ghaibun, ya, Umaru ghaibun. Umar ghaib, absen, ya, tidak hadir. Ya, makna ghaib ya, absen atau tidak hadir. Wa hamidun indal mudiri. Hamid indal mudiri, di sisi mudir, di sisi kepala sekolah. Atau ya, yang mengepalai ya, lembaga pendidikan. Jadi ini Hamid di sisi mudir atau bersama mudir. Wa Ishaqu fil mirhadi. Ya, Ishaq di mirhad, di WC. Ya, Ishaq ada di WC. Wal Hasanu dhahaba ila ghurfatil muraqibi. Dan Al Hasan pergi ke ruangan muraqib. Ya, Hasan pergi ke ruang pengawas, ya, muraqib, ya, pengawas. Ini, jadi ini ada beberapa kalimat. Ya, Umaru ghaibun, Umar tidak hadir. Wa Hamidun 'indal mudiri, Hamid, ya, dan Hamid bersama mudir. Wa Ishaqu fil mirhadi, Ishaq ada di WC, di kamar kecil. Wal Hasanu dhahaba ila ghurfatil muraqibi, dan Al Hasan itu bersama Al-Hasan pergi ke ruang muraqib, ruang pengawas. Qala Abdul Razzaq, Abdul Razzaq berkata, Waz-Zubairu akhuhu maridun. Az-Zubair dan Az-Zubair, nama seorang ya, Az-Zubair, akhuhu maridun, saudaranya sakit. Jadi Zubair saudaranya sakit. Ini. Waqad ista'zana al-mudira fi dhahabi ila al-mustashfa. Waqad ista'zana al-mudira fi dhahabi ila al-mustashfa. Dan sungguh dia sudah meminta izin kepada mudir. Ista'zana meminta izin ya kepada mudir fi dhahabi ila al-mustashfa untuk pergi ke rumah sakit. Ya. Sungguh dia yaitu Zubair itu sudah meminta izin kepada mudir untuk pergi ke rumah sakit. Qala al-mudarrisu, "Madza bihi? Madza bihi? Apa? Ada apa dengannya?" Ya, saudaranya Zubair tadi, saudaranya sakit, ada apa dengannya? "Madza bihi? Ada apa dengannya?" Qala Abdul Razzaq berkata, "Bihi maghasun." Ya, bihi maghasun. Ya. Kalau arti lafadznya, dengannya maghas. Maghas itu sakit perut atau mulas. Mulas, ya. Ini. Jadi, bihi maghasun. Dia terkena sakit perut. Atau dia mulas. Mulas. Sakit perut ini. Yadkhulu Hamidun wa Ishaqu. Kemudian yadkhulu Hamidun wa Ishaqu. Hamid dan Ishaq masuk. Kan dua siswa ini tadi keluar ya, di luar. Kemudian dia masuk. Mereka berdua masuk. Wa yajlisani fi maq'adayhima. Wa yajlisani fi maq'adayhima. Dan keduanya duduk di tempat duduk keduanya, ya, atau bangku atau kursi. Ini maq'adun itu tempat duduk atau bangku. Ya, wa yajlisani fi maq'adayhima, dan keduanya duduk di dua bangku milik keduanya. Ya, maq'adai ini bentuk musanna, ya, diidhofahkan ya, nunnya dihilangkan. Asalnya maq'adaini. Dua bangku. Kemudian diidhofahkan pada dhamir ha, ya, untuk musanna tambahkan mim alif. Wa maq'adayhima fi maq'adayhima. Ya. Karena ya lazimnya satu murid, satu siswa, satu bangku. Kan tadi ada dua orang ya, Hamid dan Ishaq. Jadi bangkunya juga ada dua. Ini. Jadi dalam bahasa Arab yang semacam ini juga disesuaikan secara lafaz, ya, sesuai dengan keadaannya. Ya, lazimnya tadi satu bangku, satu siswa, satu orang. Ya, kalau dua orang, dua bangku. Nanti kalau banyak, ya, bangkunya juga banyak. Sehingga penggunaannya dalam kalimat, lafaz itu disesuaikan. Ya. Ini. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, "Ya Hamidu, wahai Hamid, ka'annaka turidu an taqula syai'a." Ka'annaka turidu an taqula syai'a. Sepertinya engkau ingin mengatakan sesuatu. Ya, ka'anna sepertinya atau apa yang agaknya atau yang semisalnya ya. Atau seolah-olah. Ini makna dari ka'anna. Jadi seolah-olah atau sepertinya engkau ingin mengatakan sesuatu. Hal ladaika su'alun, hal ladaika su'alun, apakah di sisimu ada pertanyaan? Ya, lada ini semakna dengan inda, ya, di sisi atau di samping secara lafaz ya. Ini ladaika di sisimu. Tetapi di sini dalam kalimat kalau diartikan semacam itu dalam bahasa Indonesia agak sulit ya atau agak tidak lazim. Ya, apakah di sisimu ada pertanyaan? Ya, maksudnya, apakah kamu ada pertanyaan? Ya, ini hal ladaika su'alun, apakah kamu ada pertanyaan? Qala Hamidun, na'am, iya. Hamid berkata menjawab iya. Ana madlubun. Ya, ana madlubun. Al-ana finnadir riyadhi. Finnadi Ar-Riyadhi. Ya. Saya matlub, dicari atau diminta. Ya, matlubun, dicari atau diminta. Ya, al-ana, sekarang ini, fi an-nadi ar-riyadhi. An-nadi ini perkumpulan atau klub, ya, perkumpulan ya, semacam klub atau yang semisalnya. Kemudian ar-riyadhi, olahraga. Nah, jadi klub olahraga, an-nadi ar-riyadhi. Ini ya, perkumpulan atau klub olahraga. Ini. Jadi ini ana matlubunil ana fil nadi ar-riyadhi. Saya sekarang ini dicari atau diminta di klub olahraga, di perkumpulan olahraga. Afa'adhhabu. Afa'ad. Itu ada hamzahnya ya, mestinya ya. Fa'adhhabu. Am ahdurud darsa. Afa'adhhabu. Am ahdurud darsa. Hamzahnya istifham pada afa'adhhabu. Hamzah yang di awal ya. Itu istifham, hamzah istifham. Kemudian fa'nya, ini huruf, ya, huruf istinafiyah ya, di awal kalimat. Kemudian sesudahnya fi'il mubarak dengan hamzah sebagai huruf mubara'ah. Azhabu. Artinya ini digunakan untuk mutakallim ya. Azhabu, saya pergi. Ini. Jadi hamzahnya istifham, kemudian fa' di situ sebagai huruf istinafiyah untuk istinaf, untuk permulaan kalimat dalam kalimat ini ya, kemudian bersama dengan fi'il mubarak adhabu. Jadi kalau ada hamzah dengan fa bertemu seperti ini, maka didahulukan hamzah istifhamnya, bukan fa-nya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia antara apakah dengan maka, didahulukan maka ya. Maka, apakah aku pergi? Kalau dalam bahasa Indonesia, seperti ini yang baku, yang lazim. Maka, apakah saya pergi? Am ahdur darsa, ataukah saya menghadiri pelajaran, ikut pelajaran? Ini. Ini dalam bahasa Indonesia, lazimnya demikian. Maka, apakah saya pergi. Tapi dalam bahasa Arab, kalau itu hamzah, istifham, bertemu dengan fa, atau bertemu dengan waw, nanti didahulukan hamzah istifhamnya. Seperti ini. Ya. Qalal mudarrisu. Berkata sang guru. Antahburad darsa khairun laka. Antahburad darsa khairun laka. Ini. Antahdurad darsa, engkau menghadiri pelajaran, engkau mengikuti pelajaran, khairun laka, lebih baik bagimu. Jadi engkau ikut pelajaran, itu lebih baik bagimu. Yumkinuka azhabu ilal, yumkinuka azhabu ilal nadi fil fushati. Yumkinuka azhabu ilal nadi fil fushati, ya, memungkinkan bagimu pergi ke perkumpulan atau klub tersebut fil fushati pada waktu yang kosong atau waktu longgar, pada waktu istirahat. Ini, jadi kamu bisa pergi ke klub tersebut, ke perkumpulan tersebut di waktu longgar, di waktu senggang atau di waktu istirahat, tidak sewaktu pelajaran. Ini fushah, ya, waktu longgar. Ini. Kemudian yadkhulul hasanu. Al-Hasan masuk. Ya. Wa biyadihi ulbatun. Dan di tangannya ada ulbah. Kotak, ya, ulbatun, kotak. Jadi yadkhulul hasanu wa biyadihi ulbatun. Al-Hasan masuk, masuk kelas dan di tangannya ada kotak, ada sebuah kotak. Mada fil albati ya Hasanu? Kemudian sang guru bertanya kepada Hasan, mada fil albati ya Hasanu? Apa yang ada di kotak itu, wahai Hasan? Qala al-Hasanu, al-Hasan berkata menjawab, fiha fabashiru. Fiha fabashiru. Ya, di dalamnya ada kapur, kapur tulis. Ini fabashiru, ya kapur. Atau kapur-kapur, ya. Ini. Berikutnya, yadkhulul muraqibu wa ma'ahu talibun jadidun wa yusallimani. Yadkhulul muraqibu, ya sang pengawas, ya muraqib, ya, pengawas sekolah atau lembaga pendidikan yang semisalnya pengurusnya, ya. Ini masuk, wa ma'ahu talibun jadidun, dan bersamanya ada seorang siswa yang baru. Talibun jadidun, siswa baru. Wa yusallimani, dan keduanya mengucapkan salam. Nah, di sini yusallimani bermakna mengucapkan salam. Ya, sesuai dengan konteksnya di sini ada dua orang masuk ke ruangan, satu ruangan, tentunya ya mengucapkan salam. Ini makna dari yusallimani. Qala al-muraqibu, hadza talibun jadidun. Ya, muraqib, sang pengawas ini atau pengurus ini, dia berkata, hadza talibun jadidun, ini murid baru, ini siswa baru, ya, atau pelajar baru. Qala al-mudarrisu, ahlan wa sahlan, ya, selamat datang. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Huwa, dia, yakni talibun jadidun tadi, siswa baru tadi, berkata menjawab, bi khairin. Karena dia menjawab pertanyaan, dia cukup mengatakan ini, boleh, bi khairin. Ya, baik-baik saja. Ya, tetapi takdirnya atau maknanya, kalau dilengkapi, ana bi khairin. Atau hali bi khairin, keadaan saya baik-baik saja. Atau tadi ana bi khairin, saya baik-baik saja. Ini takdirnya demikian, ya. Dan di sini boleh dihilangkan, cukup dijawab dengan bi khairin. Karena ini menjawab pertanyaan. Jadi kalau menjawab satu pertanyaan itu boleh tidak lengkap seperti contoh ini, ya. Walhamdulillahi, dan alhamdulillah, segala puji, semua pujian itu milik Allah. Ya. Qala al-mudarrisu, sang guru berkata, bertanya, Mas muka, siapakah namamu? Huwa, qala, dia, talib jadid tadi, siswa baru tadi menjawab, Munirun. Ya, Munirun. Munir. Ya. Takdirnya atau lengkapnya bagaimana? Ismi Munirun. Ya. Jadi asalnya demikian. Ismi Munirun. Karena menjawab pertanyaan tadi, maka boleh dihilangkan tadi lafaz ismi, sehingga dia cukup mengatakan Munirun. Munir. Maksudnya nama saya Munir. Kan begitu. Ini. Jadi dalam percakapan hal yang semacam ini biasa, ya, lumrah atau lazim dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab juga demikian, ya. Tidak perlu dijawab secara lengkap satu kalimat, ya boleh, tapi tidak perlu, ya. Biasanya cukup dijawab dengan apa yang ditanyakan seperti ini. Qala al-mudarrisu, Almaniyun anta, Almaniyun anta, apakah Almaniyun, ya, seorang Jerman, ya, artinya seorang yang berkebangsaan Jerman, ya, anta, engkau, apakah engkau ini orang Jerman? Orang yang berkebangsaan Jerman, ya. Jadi Almania dulu di jilid pertama, ya, pernah disebutkan ada nama negara Almania, ya, dengan ya dan alif di akhir. Almania itu nama negaranya. Nah, kemudian kalau orang dinisbahkan, disandarkan pada negara tersebut, pada Almania, ya, maka menjadi seperti ini. Dengan adanya tambahan ya yang tasdid di akhir, disandarkan pada Almania tadi, menjadi ini, Almaniyun. Jadi orang, dalam hal ini orang ya, karena ini terkait dengan siswa tadi, jadi orang yang disandarkan pada negara Jerman. Artinya orang yang berkebangsaan Jerman atau yang semisalnya, yang semakna dengan itu, ya. Ini. Jadi Almaniyun anta, apakah engkau orang Jerman? Ini. Bukan apakah engkau Jerman? Nah, itu nama negara, tidak lazim, tidak bisa. Tapi tadi orangnya. Jadi apakah engkau orang Jerman? Ini. Ya, karena mungkin di sini dari fisiknya ya, orang Barat, orang Eropa, kan kelihatan ya. Maka di sini mudaris bertanya, melihat fisiknya ini siapa? Munir ya, orang Eropa. Kemudian beliau bertanya, Almaniyun anta, apakah engkau orang Jerman? Qala Munirun, Munir berkata menjawab, la, tidak, atau bukan. Birilmaniyun. Birioponiyun. Ini Munir hanya menjawab ini. Birioponiyun. Orang Britania. Ini juga seperti tadi. Disandarkan pada nama negerinya. Britania menjadi seperti ini. Birioponiyun. Britania. Orang Britania. Dan ini juga kalimatnya ada kata yang dihilangkan dari aslinya, asalnya ana Birioponiyun, ana Birioponiyun, saya orang Britania, orang Inggris ya, Britania. Ini. Tapi di situ lafal ana dihilangkan karena di sini dia menjadi jawaban atau karena dia menjawab dari pertanyaan sebelumnya tadi. Ini boleh yang semacam ini. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, aina darasta al-lughata al-arabiyyata ya muniru, aina darasta al-lughata al-arabiyyata ya muniru, di mana engkau belajar bahasa Arab wahai Munir? Qala munirun, Munir berkata menjawab, darastuha fi madrasatin islamiyyatin, darastuha fi madrasatin islamiyatin, saya mempelajarinya di sebuah sekolah Islam. Madrasah islamiyah, sekolah Islam. Ini. Dan di sini perhatikan lafaznya madrasatin ya, dengan tanwin ya, menunjukkan dia jenisnya nakirah ya, bukan ma'rifah. Artinya tadi kalau dalam bahasa Indonesia ya di sebuah sekolah ya, tidak menunjuk atau menyebut suatu sekolah tertentu, nama sekolah tertentu tidak, tapi sekedar menunjukkan keumumannya sebuah sekolah Islam ini, tidak menyebut sekolah A yang ada di kota ini misalkan, tidak, tapi sekedar menunjukkan keadaan umumnya. Ya, saya mempelajarinya di sebuah sekolah Islam. Ini makna nakirah seperti ini. Qala al-mudarrisu, afi biriponiyata madarisu islamiyatun, afi biriponiyata madarisu islamiyatun, apakah, ya, hamzahnya istifham, apakah di Britania, ya, ini nama negerinya, nama tempatnya tadi, Birioponiyata. Atau kalau marfu' ya Birioponiyatu, Britania. Kalau tadi, penyandaran atau sesuatu atau seseorang yang disandarkan pada Britania, tadi menjadi Birioponiyun, orang Britania. Atau mungkin sesuatu yang disandarkan pada Britania. Gitu. Adapun nama negerinya, ini, Birioponiyah. Apakah di Britania madarisu islamiyatun, sekolah-sekolah Islam, ada sekolah-sekolah Islam, ya, ini mudaris, ya, sang guru, sang dosen, bertanya kepada Munir ini, apakah di Britania itu ada sekolah-sekolah Islam? Qala Munirun, na'am, iya, ada, ya, maksudnya iya, ada. Qala al-mudarisu, kam madrasatan hunaka, kam madrasatan hunaka, berapa sekolah di sana? Qala Munirun, la adari bibakti, la adari bibakti, saya tidak tahu, la adari, saya tidak tahu, tidak mengetahui, bibakti, dengan tepat, Allah, jadi tepat, ya, saya tidak tahu tepatnya, saya tidak tahu dengan tepat, ya, berapa jumlahnya, karena tadi mudaris bertanya, kam, ya, berapa jumlah, ya, menanyakan jumlah, kam, ya, berapa jumlah sekolah di sana, saya tidak tahu dengan tepat, saya tidak tahu tepatnya berapa. Al-madarisu kathiratun, al-madarisu kathiratun, sekolah-sekolah itu banyak, maksudnya sekolah-sekolah Islam yang ada di Britania itu banyak. Ini percakapan pada pelajaran ini, ada beberapa hal yang akan dibahas pada pelajaran ini, dan salah satunya, atau dia melanjutkan pembahasan dari pelajaran yang sebelumnya. Pada pelajaran sebelumnya kemarin dibahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, pada pelajaran ini insya Allah akan dibahas salah satu dari kedua jumlah tersebut, yakni jumlah ismiyah, insya Allah nanti pada tamarin. Kemudian berikutnya, untuk soal-soal terkait dengan ini, tamarinu, latihan-latihan, ajib anil asilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, aina arada hamidun ayyadhaba, aina arada hamidun ayyadhaba, apa jawabannya, kemana Hamid ingin pergi? Ilal mudiri, ilal mudiri, Hamid, di tengah-tengah itu tadi, ana, ucapan Hamid, ya, ana mabubun al-ana fin nadir yawiyi. Jadi arada ayyadhaba ila ilan nadir yawiyi, dia ingin pergi ke an-nadir yawiyi, ke klub olahraga, ya, perkumpulan olahraga. Ini dari ucapan Hamid, ya, ana mabubun al-ana fin nadir yawiyi, apa adhabu am ahduru darsa. Ini, jadi ini jawabannya, arada ayyadhaba ilan nadir yawiyi. Berikutnya, tanya yang kedua, bimada atal hasanu min ghurfatil muraqibi, bimada atal hasanu min ghurfatil muraqibi, dengan apa, dengan membawa apa Hasan datang dari ruangan muraqib, apa? Tabashir. Ya. Kulbah. Kotaknya atau kapurnya yang dibawa? Kotaknya, ya. Ya. Oke. Jadi ini jawabannya. Ata bi kulbatin. Ata bi kulbatin. Dia datang membawa sebuah kotak. Ata bi kulbatin. Ya, kalau mau dilengkapi, ditambahkan fiha tabashiru. Ini ata bi albatin fiha tabashiru. Dia datang membawa kotak yang di dalamnya ada kapur. Ini lebih bagus lagi, lebih lengkap, ya. Tapi yang di bawahnya kotaknya, adapun di dalam kotak ada kapur. Ini ada bi al batin fiha khabashiru. Ini. Itu jawabannya ya. Berikutnya salisan yang ketiga. Mas mutalibil jadidi. Ismuhu Muniran. Ya, mas mutalibil jadidi, siapa nama pelajar yang baru itu? Ismuhu Muniran, namanya Munir. Min aina huwa? Rabian yang keempat, min aina huwa? Dari manakah dia? Ya, huwa min Britania. Huwa min Britania. Dia dari Britania. Ya, yang dengan tak marfutoh tadi ya, Britania. Bukan yang Britanyun. Ya. Lafaz yang digunakan yang di bawah yang kedua tadi ya. Jadi huwa min Britania. Dia dari Britania. Ya. Karena yang ditanyakan min aina, dari manakah. Jadi menunjukkan tempat. Maka dijawab dengan tempat. Min Britania, dari Britania. Ya. Kalau yang ditanyakan mungkin kebangsaannya tadi, baru nanti dijawab dengan Britania, yang disertai dengan ya nasab atau ya yang tasdid itu ya. Huwa Britania, dia orang Britania. Itu kalau ditanyakan tentang kebangsaannya. Tapi kalau yang ditanyakan tempatnya, ya negerinya atau nama daerahnya, Britania. Ini beberapa pertanyaan terkait dengan dars ini. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, kita lanjutkan. Ini pembahasan dalam pelajaran ini pada halaman berikutnya. Al-mubtada'u wal-khabaru. Al-mubtada'u wal-khabaru. Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Al-mubtada'u huwa al-ismul ladhi natahaddatsu anhu. Al-mubtada'u huwa al-ismul ladhi natahaddatsu anhu. Ini pengertian mubtada yang disebutkan di sini. Jadi mubtada dia adalah isim yang kita berbicara tentangnya. Natahaddatsu anhu, kita berbicara tentangnya, kita membicarakannya. Ini makna atau maksud dari mubtada. Isim yang dibicarakan. Isim yang menjadi apa? Pembicaraan yang kita bicarakan. Ini mubtada. Pokok dari pembicaraan. Ya, ini yang dimaksud dengan mubtada. Isim yang kita bicarakan. Al-ismul ladzi natahaddatsu anhu. Ya, ini pengertian mubtada. Jadi yang dibicarakan apa? Tentang apa? Berbicara tentang apa? Apa pokoknya? Apa sesuatu yang dibicarakan itu? Ya, itulah mubtada. Ya. Kemudian wal khabaru. Khabar. Apa khabar? Huwa al haditsul ladzi tatimmu bihil faidatu. Huwa al haditsul ladzi tatimmu bihi al-fa'idatu. Khobar adalah al-hadis, pembicaraan atau berita. Ini makna al-hadis dalam konteks ini ya. Bukan hadis berarti hadis Nabi. Bukan, berbeda konteks. Jadi makna al-hadis di sini pembicaraan atau berita atau yang semisalnya. Jadi makna dari khabar adalah pembicaraan atau berita atau keterangan alladzi tatimmu bihil faidatu, yang faedah itu sempurna dengannya. Ya, tatimu menjadi sempurna, menjadi lengkap bihi dengannya, dengan khabar tersebut atau dengan hadis, dengan pembicaraan, dengan berita tersebut, al faidatu, faedah atau makna dari kalimat tersebut. Jadi khabar ini pembicaraan atau berita yang menjadikan kalimat itu sempurna, lengkap faedahnya, sempurna atau lengkap makna kalimat tersebut. Ini khabar, ya, pembicaraan ataupun berita atau yang semisalnya yang menyempurnakan, ya, faedah, ya, yang membuat kalimat itu menjadi bermakna, berfaedah dengan lengkap, dengan sempurna, dengan jelas. Ini khabar. Ya. Dia melengkapi bersama mubtada tadi menjadi kalimat yang sempurna, memberikan faedah yang utuh, yang sempurna. Nahwu, contoh. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Ya, bulan itu bagus. Bulan itu indah. Ya. Apa yang dibicarakan di sini? Tentang bulan. Kita berbicara tentang bulan. Al-qamar. Al-qamaru jamilun. Yang dibicarakan adalah al-qamar. Tentang al-qamar. Tentang bulan. Lalu apa? Atau bagaimana bulan itu? Keadaannya bagaimana? Maka disertai di sini dengan jamilun. Jamil, bagus, indah. Nah, dengan adanya jamil, dengan adanya lafaz ini atau kedudukan ini, maka ini menjadi kalimat yang sempurna. Dengan adanya lafaz jamil, ya, dengan adanya pembicaraan atau pemberitaan ini, maka faedahnya itu menjadi sempurna. Maknanya menjadi sempurna. Orang bisa mengetahui, orang bisa memahami, mengerti maksudnya. Al-qamaru jamilun. Ya. Fafi hadhihi jumlati. Pada kalimat ini. Ya. Fafi hadhihi jumlati. Dalam kalimat ini. Nuridu an natahaddatha anil qamari. Kita ingin membicarakan tentang qamar. Kita ingin berbicara tentang qamar. Ya. Ini. Yang dibicarakan adalah qamar. Falahu qamaru. Falahdu al-qamaru mubtada'un. Maka lafad al-qamar ini mubtada. Ya, lafad al-qamar ini adalah mubtada. Kenapa? Karena dia menjadi sesuatu yang dibicarakan. Kita berbicara tentangnya. Sesuatu yang dibicarakan. Pokok pembicaraan. Atau inti. Sesuatu yang dibicarakan. Ini. Ini mubtada. Ya, dalam contoh ini al-qamaru itu mubtada. Wa nuridu an naqula innahu jamilun. Kemudian kita ingin mengatakan bahwasanya dia itu bagus, indah. Qamar itu bagaimana? Ya, bagus, indah. Memberitakan, ya, menyampaikan tentang keadaan qamar dengan keadaan jamil. Ya, bagus, indah. Ya, falahu jamilun khabarun, maka lafaz jamil ini khabar. Dengan adanya pemberitaan ini, jamil, maka ini menjadi faedah atau menjadikan faedahnya sempurna. Maknanya sempurna. Al-qamaru jamil. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Ya, faedahnya, maknanya menjadi sempurna sebagai suatu kalimat. Ya, kalimat ucapan yang bisa dimengerti, difahami oleh orang yang mendengar. Tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, tidak ada sesuatu yang apa rancu atau yang ngambang, tidak jelas. Ketika selesai mengucapkan ini, orang sudah paham maksudnya apa, menunjukkan tentang keindahan qamar. Ya. Berbeda misalkan hanya mengatakan al-qamaru, bulan, bulan itu, kemudian berhenti di sini, maka orang yang mendengar masih apa mungkin bertanya-tanya, ada apa dengan bulan? Ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Al-Qamaru, bulan itu ada apa? Kenapa? Mengapa? Ya, kalau hanya seperti itu, maka faedahnya belum sempurna. Belum lengkap. Ya, orang yang mendengar masih tadi menunggu apa, tentang apa, atau bagaimana tentang qamar itu. Maka tadi ditambahkan, dikatakan jamilun al-qamari jamilun. Ya, dengan adanya lafaz ini, jamilun contohnya, maka ini menjadi sempurna faedahnya. Inilah khobar. Ya, jadi seperti inilah khobar. Jadi satu percakapan, satu pembicaraan, satu pemberitaan yang menjadikan faedah itu sempurna. Ya. Jadi ini pengertian mubtada dan khobar. Ya. Nah, mubtada dan khobar inilah yang menyusun jumlah ismiyah. Ya. Bagaimana dibahas sebelumnya, di jumlah ismiyah ini tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, kemudian di sini masing-masingnya mubtada dan khobar akan dibahas atau disampaikan kaidah-kaidahnya ataupun hukum-hukumnya. Dan yang disampaikan di sini kaidah-kaidah secara dasar, secara umum ya. Kemudian di sini disebutkan al-mubtada'u wal khobaru marfu'ani. Mubtada dan khobar itu marfu', ya. Keduanya marfu', ya. Termasuk isim yang marfu'. Artinya apa? Keadaannya rofa, ya, terkait dengan i'rab, keadaan akhir suatu kata, ya, dalam kalimat. Ya, di sini keadaannya rofa. Mubtada dan khobar ini kedua-duanya rofa. Ya. Dari contoh tadi misalkan, al-qamaru jamilun, ya, huruf akhirnya semuanya dhammah. Al-qamaru dengan dhammah pada huruf akhir, jamilun. Ini juga dengan dhammah pada huruf akhir. Nah, dhammah itu sebagai tanda rofa. Nah, ini menunjukkan bahwasannya mubtada itu marfo dan khobar itu juga marfo. Ya, keadaannya rofa. Ini. Nah, kemudian ada beberapa hukum ya terkait dengan mubtada ini. Min ahkamil mubtada'i. Di antara hukum-hukum mubtada, ya, di antara hukum-hukum mubtada, al-mubtada awalan yang pertama, ya, ada beberapa hukum, ini yang pertama, awalan, anwa'ul mubtada'i, jenis-jenis mubtada, jenis-jenis mubtada, al-mubtada'u imma ismun sharihan wa imma masdarun muawwalun. Mubtada itu ada yang berupa isim sharih dan ada pula yang berupa masdar muawwal. Jadi ini keadaan mubtada jenisnya ada dua macam ini. Yakni berupa isim sharih dan berupa masdar muawwal. Ya, pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan ya pada pelajaran yang ke-10 kemarin. Sudah disebutkan ya. Ini. Nahwu, contoh. Yang pertama. Alhamdulillah yang A. Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kami. Rabb kita. Di sini, mubtadanya lafzul jalalah. Lafaz Allah. Ini termasuk isim sharih. Artinya isim yang jelas. Jelas-jelas isim. Lafaz tersebut jelas termasuk isim. Bukan masdar muawwal atau bukan yang lain, tapi jelas itu adalah isim, maka disebut dengan isim sharih. Ini contoh yang berikutnya, al-qira'atu mufidatun, bacaan itu mufidah, bermanfaat. Di sini al-qira'atu sebagai mubtada ini berupa isim sharih. Contoh berikutnya, al-julusu huna mamnu'an, duduk di sini itu terlarang. Al-julusu huna, duduk di sini, mamnu'an, terlarang, dilarang. Mubtada'nya al-julusu. Al-julusu ini termasuk isim. Jelas ini adalah isim. Bukan fi'al, bukan ungkapan yang lain. Dia adalah isim. Isim sharih, isim yang jelas. Contoh yang berikutnya, nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Kita adalah para pelajar, para siswa. mubtada'nya nahnu. Nahnu ini termasuk bomir. Nahnu kan bomir ya. Nahnu ini bomir. Dan bomir itu termasuk ism. Ya, jadi bomir itu termasuk ism. Sehingga di sini awal kalimat berupa ism, maka ini jumlah ismnya. Kemudian bomir tersebut yang ada di awal ini sebagai mubtada. Ya, jadi ini contoh mubtada yang berupa ism shariyah. Dan yang al-ba'u, yang ba' atau yang bi. Contoh untuk mubtada yang berupa masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Yakni susunan dari an dan fi'alnya. Contoh dalam ayat. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Ya. Di sini yang ada di awal kalimat ini sebagai mubtada pada ungkapan ini antasumu, antasumu. Ya, kalau dilihat lafad per lafad, an itu kan haraf atau huruf. Kemudian tasumu itu fi'al. Jadi ini susunan huruf dan fi'al, bukan ism. Ya, bukan ism. Berbeda dengan yang pertama tadi, al-qira'atu al-julusu itu jelas ismnya. Tapi yang kedua di sini, yang ba, an itu huruf, tasumu itu fi'al. Tetapi susunan huruf dan fi'al ini bermakna dengan makna ismnya atau masdar dari fi'al tersebut. Antasumu, ini adalah masdar mu'awwal. Jadi dia bisa ditakwil, diartikan dengan masdar dari fi'al tersebut. Takwilnya, yakni siyamukum. Siyamukum. Ini, siyam itu masdar dari tasum, tasumu. Ini. Jadi yang seperti ini, masdar mu'awwal. Nah, ini antasumu, ini sebagai mubtada, berupa masdar mu'awwal. Jadi bukan hanya an-nya saja, atau tasumu saja, tidak. Tetapi antasumu, ini semua ya. Antasumu, ini semua menjadi mubtada, yang berupa masdar mu'awwal. Contoh yang berikutnya dalam ayat yang lain. Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Dan kalian memaafkan itu lebih mendekati pada takwa, pada ketakwaan. Mubtada'nya dalam ayat ini anta'fu. An dan fi'alnya. Anta'fu ini mubtada berupa masdar mu'awwal. Ya, ini masdar mu'awwal anta'fu. Takwilnya atau takdirnya afwukum, ya, afwukum, sebagaimana kemarin sudah dibahas pada pelajaran yang sebelumnya. Jadi ini bentuk atau jenis mubtada. Ada dua jenis ini. Mubtada itu bisa berupa ism sharih dan juga mubtada itu bisa berupa masdar muawwal. Ini pada hukum yang pertama tentang anwa'ul mubtada, jenis-jenis mubtada. Ada pertanyaan dari ini? Ya. Kemudian masih ada beberapa hukum terkait dengan mubtada. Mungkin agak panjang pembahasannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Untuk pertemuan kali ini, untuk malam ini, sampai ini dulu. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.